اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbanaftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, jinabal qurama, masyayikhanal a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah, bapak camat bersama jajaran muspika, bapak kapolsek, berikut para anggota, bapak dan ramil, juga para anggota yang sama-sama kita hormati, pelaksana tugas kepala desa, para perangkat desa, babinsa, babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat remaja masjid Baitur Rahim, Siwalan Panji, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, hadirin hadirat, bapak ibu muda mudi para jamaah, dalam rangka hormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini kita tolong jamaah yang berdiri dengan hormat untuk duduk. Kalau belum bisa tertib, ya enggak dimulai ngajinya. Saya saja yang disediakan kursi, saya memilih berdiri demi menghormati jamaah yang duduk di belakang. Jadi tolong sekali lagi, yang sebelah sini panjenengan duduk mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung ke poin saja, Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, di awal uraian ini saya mengajak kepada jamaah

justru mati itu adalah merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Apa dipikir kalau sudah mati dari dunia ini kehidupannya selesai? Ya enggak lah. Apa dikira begitu meninggal dunia hidupnya selesai, enggak ada terusannya? Ya enggak lah. Dipikir lek wis mati tekan donya iki terus urusane mari, wis gak ono critane maneh, ngono ah. Ya enggak lah. Jadi mati itu yang untuk hidup. Oleh karena itu jangan takut mati. Ayo bareng-bareng nyaut mati. Sing gak melu nyaut mati dhisik. Oleh karena itu jangan takut. Jangan lupakan. Selalu ingat. Jangan cari. Tapi rindukan mati. Loh kok rindukan mati? Ya kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah jalan liqa'i rabbih, pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Diulang, jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti. Mangkane ojo wedi, tiwas wedi lek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Pokok wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan kudu wani. Bisa mana semangat, gelem urip kudu gelem. Gelem mangan kudu gelem. Ayo ngising bareng ayo. Kenapa harus takut mati? Toh takut itu tidak menunda kematian. Sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut mati itu terus matinya belakangan? Yang berani mati terus matinya duluan? Ya enggak lah. Dipikir nek wedi mati terus matine kari, sing kewendel mati terus matine disiki. Ya enggak lah. Kadang orang-orang itu salah, rumangsane lek wedi mati terus dikarekno, lek kewendel didisikno, ngono ah. Ya enggak lah. Ana wong tuwa lek nasihati anake, "Nak, kono aja dadi polisi, nak aja dadi tentara, nak. Kono kok lek maju perang ketembak dhisik mati kon." Lho sing dadi polisi, dadi tentara iku umure kadang ya sampai tuwa-tuwa, perang ya gak mati-mati. Sing ngungsi lo mati dhisik, soalnya kebom. "Nak, aja dadi pilot ya, nak. Engko lek maburno pesawat kon mlugur mati." Sing dadi pilot kadang umure ya awet. Sing nduk omah, ndukur kasur, kelon karo bojone, mati. Soalnya kedengkek, jadi kenemenen nanti ambene jebol lo. Kenapa harus takut? Mati itu mudah. Anak-anak kecil aja bisa mati kok, apalagi anak-anak yang umur 83. Malah gampang. Yang harus kita takut dan khawatirkan itu kita nanti ketika sedang menjalani apa? Lah itu, kita nanti dalam kondisi bagaimana matinya? Itu yang perlu kita khawatirkan. Karena pilihannya mati itu cuma dua. Kalau enggak mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, yang mati dalam keadaan jelek, husnul khotimah. Kita enggak tahu. Entar kita mati, rumah saya di Jakarta. Entar lu pada semua ini matinya dalam keadaan gimana kan enggak tahu. Gitu loh. Ya kalau lagi ngaji kayak gini mati, itu insya Allah alamat mati husnul khotimah. Lah kon lek tepak terus matek. Mangkane lek tepak salah, lek tepak keliru, lek tepak nglakoni dosa ngono ku elingo, engko nang pas nglakoni elek ngene iki mati. Ya wis pikiran. Sehingga jangan lupakan, selalu ingat, faktsiru min dzikri hadzimil ladzat, itu pesan Rasulullah. Perbanyak kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan dunia. Apa itu? Ya kematian. Kalau banyak ingat mati, insya Allah jadi orang baik. Kalau lupa mati, biasanya mudah nakal, mudah berbuat dosa, mudah berbuat maksiat. Kenapa orang nakal, kenapa orang jahat? Salah satu faktor penyebabnya yang enggak ingat mati itu. Coba kalau ingat mati, enggak mungkin nakal, enggak mungkin maksiat. Narek nom kata mendem nah eling mati. Gak sido, mesti wurung. Botol minuman keras wis dicoket tutupe. Ciu. Kan suarane ngono. Ciu, makane diarani ciu ya perkara ngono iku. Lek dicoket kan ciu. Estilonggo kate glogok terus eling. Ha iki engko pas nang mate ya apa? Wurung ndak sido. Kate nyoleng nang eling mati, ndak sido. Sorry ya. Pejabat-pejabat itu yang korupsi-korupsi itu loh. Andai kan dia ingat mati, gak mungkin kok korupsi. Sorry dan ya izin ya. Ya. Kalau bahas korupsi mesti saya nyebutnya pejabat. Soalnya setahu saya yang korupsi itu ya pejabat, setahu saya. Lah. Lah nek kroco-kroco ngono iku. Sing kate dikorupsi iku ya apa ngono. Ijin ya, ya karena enggak ingat mati, makanya ya keruas-keruas ya. Duit rakyat diembat, karena emang enggak ingat mati. Kalau ingat mati enggak mungkin. Gue wis ketangkep, ngono terus sik tas eling mati. Sampai nubruk-nubruk cagak listrik. Untuk Pak di sidang lolo ngono. Sik tas eling mati. Loh. Orang itu andekan ingat mati, enggak mungkin berbuat zina. Kenapa sampai melakukan zina? Enggak ingat mati, coba eleng mati. Mesti enggak sido. Wes gondol wedoan ya. Wedoan nakal itu. Wes yuk bening, kempling, yuk kinclong, moblong-moblong. Kinyis-kinyis. Ndak buruk-buruk ngono iku. Iku apa iku? Iku janji urip ngono ae. Pokoknya ngapi, cuma yo nakal, makanya diarani WTS, wadah titip senjata itu. Ada yang bilang PSK, perempuan suka kelon. Yombuh wong-wong ilek ngarani kok balon, cocok soalnya sing bayar oleh kelon. Nah, kalau bahasa masa lampau kan disebut pelacur, soalnya disumpel alat mancur itu. Lek arek-arek iki lek nyebut I love you. Dadi I love you, I love you. Mari dilapi tinggal mlayu. Ya Allah. Cek krungu arek e cek krungu. Cek tobat. Lho wis nggawa ngono iku yo. Iki bahasa Inggrisnya the lonte and the begengge. Wes jebablah lo lontene. Yo. Kari metingkring tok. Nah terus eling mati. Iki engko lek tepak metingkring malaikat Israel teko dicabut nyawane. Oek. Ndah nio. Mesti worong, mesti ndak sida. Lah nek gak eling mati, yo lanjut kan. Gak penting kering tok yang celingkri upluk. Wes, iki sing diguyu mesti upluk kayak gitu. Gimana supaya kita selalu ingat mati? Sadari bahwa kematian itu makin dekat. Ini kan tahun 2017 sudah berlalu. Kita sudah memasuki tahun 2018. Usia kita bertambah, umur kita berkurang, jarak dengan kematian semakin dekat. Kalau sadar kayak gitu, insya Allah berubah jadi baik. Ada satu petunjuk praktis yang perlu kita camkan dalam hidup ini, dan ini saya sampaikan di mana-mana. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi saya ulang lagi, sapa ngomong matamu dhewe. Iku ngajak pengajian tak ngajak pisu-pisuan. Tak baleni. Ini petunjuk teknis. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, ya matamu juga. Matamu ya iya.

Rumangsane lek disemir dadi ireng maneh terus enom maneh. Ya ndak iso, Bro. Tuwek ya tetep tuwek. Mun saiki ngeyel-ngeyel. Wong untu merotoli ngono ku sing disalahno ya bakul sate. Ancen satene alot untuku protol. Duduk satene sing alot, untumu sing wis kropos ancene. Ngeyel wong saiki. Pemene wedok-wedok iku akeh untu dipageri kawat. Wong sing kate nyolong untumu sing merongos ya sapa? Iku senengane lak ngrubah gaweane Gusti Allah. Wong sampeyan lho karo Gusti Allah didesain kaya ngono. Trima. Lapote mbok sodok-sodok ngono. Mun gak trima ta. Ditakdir karo Gusti Allah, didesain karo Gusti Allah, pase ngono iku apik. Saiki ndak modele. Kulit mengkeret ya berangkat nang salon dikenceng-kencengno. Biar kelihatan lebih muda. Ra irung pesek ya disuntik cek mancung. Pesek ya pesek, lapo sedih. Aku pesek nyatane ya manis. Ya manis ya laris. Malah enak wong pesek iku ambekane irit. Awet. Wong sing mancung-mancung iku bolongane lak gede-gede ya. Ngongsro boros. Diomongi kok. Ya terus enake lek pesek iku lek digawe ngambung bojo iku irunge totok terus lambene iso plek bareng. Nah sing mancung iku ya gayo. Ngono lho. Dodo iki wis kempir, nglembreh kari tengere ya disuntik cek mentek-mentek. Gawe silikon macam-macam. Ya kaitane iso, tapi ya bertahan berapa lama? Kadang ya rong wulan ngono wis langsung kempir maneh. Kembali asal. Tinggoni BH iso klimpring. Akhire BH-ne nyengangi nduk ndukur. Ya tetep brosot ae. Wong asline ya wis ngono iku. Wong kok gak nyadar, itu peringatan dari Allah. Halo. Halo. Dia malah mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh. Tapi dia malah mendekat. Wis tuwa lho sing dipikir sik donya ae sing diurusi sik donya. Umur 83 taun sik blantik wedhus. Yo gantengan wong ya ambek weduse. Gantengan weduse kok. Ya Allah, kuwi wayahe cekelanmu duduk kaware wedhus iku, dedek tampare wedhus, cekelane ganti tasbih, puteren wer wer wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Wayahe sumiyati sumiyati sumiyati. Jangan cari mati, termasuk bunuh diri itu cari mati. Walatul kubaitikum ilat tahlukah, ojo tibakno awakmu nang kerusakan. Arek nom nom ini gara-gara putus cintanya bunuh diri, cemen. Oh ya kanok liane ae. Ingat bro, kelor tak selebar daun dunia. Hah? Oh kuale, dunia tak selebar katok kolor. Saya akan liane patah satu tumbuh 1000 ngono lho ada 6 cemen termasuk resek itu ya cari mati namanya ngadang kolo itu lho terus karuan ada pengajian ada polisi, ada tentara, ada banser gak eroso itu cari mati itu jenenge. Terus ngerti Indonesia ini falsafahnya Pancasila, ideologinya Pancasila, dasar negaranya Pancasila, NKRI harga mati, kesepakatan seluruh komponen bangsa, macam-macam kata yang ganti Pancasila, oh cari mati itu namanya. Lho kon lek gak terima karo Pancasila berarti gak seneng dadi wong Indonesia, minggato. Lho kate dandani Indonesia, apane sing kate didandani? Ideologi, wis ket biyen ideologi ini kuat. Siapa mau merubah ideologi bangsa? Gak mungkin iso. Berapa kali sih mau dirubah? Gak iso. Peradaban bangsa Indonesia ini udah mendarah mendaging. Gak iso dirubah. Komunis beberapa kali mau merubah ideologi bangsa, peradaban bangsa, gagal. Malah-malah pusatnya komunis yang di Uni Soviet dulu berantakan.

Ya buktine lek Ramadan niku kate sahur sing masak bapak ta ibu. Lah iya mangkane, wong wedok luwe gampang tangine lek bengi timbang wong lanang. Soale wong wedok iku luweh nguyuan timbang wong lanang. Nah, wong lanang bolongane cuwilik crut ngono tok. Wong wedok kan yes ngono. Dadi luweh nguyuan. Anjene aja tersinggung Bu, diatur ngono karo Gusti Allah. Sampeyan iku cek tambah akeh ganjarane. Makanya coba lek bengi duwe arek cilik ya duwe bayek lan nangis ngene kok. Ayo sing nulungi ibu ta bapak. Bapak ta ibu. Ya ibu sing gampang tangi ibu, kadang-kadang umpama sing lanang tangi ngono ya sing wedok diguga. Kalo tangi yo anakmu nangis juga lho. Kok iso anakmu lho wong iku ya koalisine wong loro. Wong lanang iki gak genah, makanya aku kedhiyane gak tau tertarik ambek wong lanang. Ibu kalau bangun duluan ya bapak dibangunin. Ya, ya. Ayo tangi ya, ayo ya, ya. Karo diodoti jempole. Jempol-jempol. Apan jempol diodoti sik gorong tangi, ancen capek kerja seharian, ya telaten ono munggah titik kentole. Kentole diulek-ulek. Ya, ayo ya tangi ya. Samono kesel opo sih, ayo ya. Kesel ta. Yo sak kesel-kesele ya, ayo tangi ayo, ayo. Ayo sholat, mumpung sik ana waktu, lho ngono. Wis kentel wis diyoyok-yoyok sik gorong tangi. Ya aja motong telaten ana, munggah titik dengkule. Dengkule ulik-ulik ngene. Ayo tanya tangi ya. Aku lho tenang jeding ya kate wudu gak wani lho. Engko sakno akhire tangi ngeter sampean. Mosok ngeter tok atene. Ya melu wudu, melu sholat. Ngono carane, Bu. Dengkul sik gorong tangi yo. Ya sabar telaten ana, munggah titik. Yo. Pupune diurut karo mbek dilikitik diosok-osok. Engko lek keriak tangi. Lho, pupu wis diosok-osok sik gorong tangi ae. Ya telaten ana. Terus iki kok plak-plek kae. Ya munggah titik ya wetenge. Bu, gugah bojo iku ganjarane gedhe. Gugan ngono. Sing sabar, sing telaten, atau sebaliknya, bapak yang bangun duluan ya, ibu dibangunin, mah, mah, ayo tangi mah, mah, ayo sholat, bapak tahu mama capek, kan siang tadi mama habis tandur. Ya papa sih ngerti kalau mama capek. Tapi istirahatnya kan udah cukup, Ma. Yuk, yuk, Ma, yuk, yuk. Yuk sholat, nanti habis sholat kita mbedeti wa. Ya saya emang wedok ngono ku cuma mulet tok. Jam piro saya? Wis setengah telu wisan. Wis lantek lho waktune. Ayo ayo ayo ayo tangi ayo ayo ayo. Sik ta ya. Diluk engkas. Ngono ku sampean aja terus murang-muring nggih suwadu kan tang enggak gelem. Ya aja ngono. Sing sabar dadi wong lanang yo nek perlu dilungguhno. Ayo ayo Dik ayo. Nah, terus maring ngono dekepen sendekno nang dadamu. Bisi ono sing mesra. Ayo salat dhisik. Ayo salat. Engko lek mari salat tak jak api. Ngono. Wong itu kadang ngene lho sik mulet. Ayo ayo ayo ayo cok ngene lho cok ngene ayo ambil dongakno anak kok. Ayo ayo ayo ayo ayo. Sik males ae tuntun nduk jeding. Lek perlu digendong, Pak. Pokok bojomu gak lemu-lemu. Lemu ya pendeng kon. Gendongen. Ha sing lemu ya apa? Blundung no. Ayo. Ayo nang jeding. Ya Allah, loh, dilatih kayak gitu Bu, biar terbiasa bangun malam. Ya Allah, betapa indah kalau satu keluarga itu bangun malam, qiyamul lail, tahajud. Setelah itu, ya Allah, suami, istri, anak-anak baca Quran, lirih, zikir, dongo sampai menjelang subuh. Masya Allah, itu baiti jannati rumahku adalah surgaku. Rumah dipakai bangun malam untuk tahajud, qiyamul lail, zikir. Nek omahmu nggo melek bengi nontok bal-balan kok. Totoan sisan. Ya Allah. Ala ngepurmu kakean. Ya Allah. Sekailong. Dua. Jangan. Iki sing bengok-bengoke jelas urune titik. Malah gak urun. Jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Kenapa harus masjid, Bapak Ibu? Masjid itu sebagus-bagusnya tempat. Api-apie panggonan nduk donya iki masjid. Elek-eleke panggonan nduk donya iki pasar. Anjane Kanjeng Nabi ngono lha ngekeki rambu-rambu. Api-apie panggonan nduk donya iki apa? Masjid. Ayo tanya uto. Elek-eleke panggonan nduk donya iki apa? Pasar. Makanya wong apik senengane sobo nang panggonan apik, wong elek senengane sobo nang panggonan elek. Aman lek kepengin roh wong apik ta wong elek gampang. Ana wong sregep sobo nang masjid, tandane wong apik. Ana wong sregep sobo nang pasar, tandane wong elek, kecuali bakul. Yaitu ya pengecualian ana hitungane dhewe. Ya, wong siwalan panji kene akeh andi sing sregep nang masjid karo sregep nang pasar? Nah, berarti wong siwalan panji kene akeh andi sing apik karo sing elek? Masjid api-api panggonan. Yo. Wong iku apan gelem sapa masjid mesti dadi wong apik. Wong elek kaya apa? Sapa masjid dadi apik. Wong nakal kaya apa? Sapa masjid dadi apik. Saya kalau ditanya bagaimana mengantisipasi dan menangani, bagaimana solusi menyikapi degradasi moral, dekadensi moral terutama di kalangan remaja. Aku yo gampang. Gampang gimana? Rehabilitasi di masjid. Karantina di masjid, waras. Warek nakal kaya apa? Ayo, sobo masjid ngulak waras. Pokoknya remaja masjid itu mesti api. Izin komandan. Apa komandan pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Enggak ada. Maka lek polisi lek cerdas, tiap desa itu bentuk remaja masjid sing akeh. Remaja masjid itu kaya ngene-ngene iki sing seragame abang-abang gurung lunas iki. Lu kalau tiap desa, tiap kampung, tiap kelurahan itu remaja masjidnya banyak, otomatis kenakalan itu tertekan. Gampang kok ndak cara aku jadi kapolsek ngono. Lho, pokoknya arek masjidan ini mesti apik. Wis ngono ae. Simpel aku. Lho, kok gak mesti lho. Arek neng nakal kaya apa? Ayo karantina nduk masjid, rehabilitasi nduk masjid. Waras-waras. Arek seneng mendem. Ayo karantina nduk masjid kok lak waras. Kon wani mendem nduk ngisore beduk. Ya ndasmu dijereti beduk ambek takmir kon. Anjene sobomu yo nggon sing gak genang kon karaoke. Ajep ajep ajep ajep. Ajep ajep. Lah sampe ngene-ngene. Apane gak Ayo coba sapa masjid golak waras. Wong sing senengane cekiremi, keplek macam-macam. Ayo sapa nang masjid golak waras. Wani kon banting kertu nik ngene nduk masjid. Ya, tanganmu diperutus malaikat kok. Angane Bu, ngapunten ya, sampean duwe bojo wis gerang nang wakal ndak wablek, candak cek seretan nduk masjid, cancang nduk cagake masjid. Wis babah nang nduk kono gak salat ya wis. Ngolak izin karepe dhewe ngolak melu-melu salat. Waras. Bojomu nakal anjene senengane sobor warunge rondo. Sorry ya sing rondo aja tersinggung maksudnya gak sampean. Lho enggak aku iki nuturi sing lanang iki lho. Pokoke masjid iki apik-apike panggonan. Jangan tinggalkan masjid. Ngono lho. Allah, aku nang masjid terus yo balak-balik sandalku hilang lho. Justru nek sampean sering kelangan sandal nduk masjid iku tandane sampean apik. sing paling elek iku lek sandalmu gak tau ketok nduk masjid. Kelangan sandal lho piro regane sandal? Sing paling elek iku sandalmu gak tau ketok nduk masjid. Hoi. Nyeker. Zaman gini nyeker. Iki ketara iki berangkate nyeker mulene nggawa sandal. Makane sing sering kelangan sandal, ya iku areke. Wis ngaku isan. Terutama di waktu subuh. Kok subuh? Subuh itu kan awal dari hari yang akan kita jalani. Kalau mengawali hari dengan melangkah ke masjid, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan. Jadi sebelum melangkah kemana-mana, langkahkan dulu kaki kita untuk sholat berjamaah ke masjid, ke musola. Ngaten nggih? Nah, soalnya ki prihatin akhir-akhir ini, kalau lagi subuh masjid musola di mana-mana itu, ya Allah, termasuk kene Siwalan Panji. Ya aku juga ngenyek yoan. Ayo titeno ayo meneh subuh ae titenono masjidmu. Akean cagake ambek wonge. Cagake 24. Wonge 3. Wong siji watuk, siji mengi, siji mencret. Dadi isine masjid wong remek tok. Nah, kalau maghrib isak sih masih mending. Lumayan soalnya ono wong Islam ku modele subuh gak salat, zuhur ndak salat, asar ndak salat. Tapi lek maghrib ambek isya nduk masjid. Iku wong Islam sing merke obat flu, mix agrip iku. Nah salate mik isya ambek maghrib. Lek subuh lho ya Allah. Makane Bu. Lek gelek mantu iku gelek sing rutin salat subuh nduk masjid. Pokoknya lek sing aktif rutin sregep salat subuh nduk masjid sampean pek mantu mesti barokah mesti bener. Oh. Iki duwe rencana iki arek-arek. Duwe rencana meneh kate jamaah subuh nduk masjid. Apa-apa monggo, cuma pertanyaane kuat pirang dino kon. Wong iki ukurane rutin kok ukurane aja. Lho nek ndu ndili angel gelek tapi lek Siwalan Panji gak repot. Temen lek gelek mantu sing ukurane rutin sregep salat subuh jamaah nduk masjid mesti oleh Siwalan Panji. Cuma umure 72. Rata-rata sing jamaah subuh ya sak munu-munu iku. Padahal, Bu. Bu. Iki takon iki aku ya, gawe remaja-remaja. Wonten mboten sing duwe anak wis remaja ya. Krungu azan subuh, ya tangi wan digugah iku tangi. Cuma ngalenggon. Wonten mboten? Ya, arek nglumpuk nduk kene iki kan. Iku asline Bu salah kaitane. Sing salah sapa? Wong tuwae, terutama ibuke. Ya apa? Tak elingno sampean nek gak percaya iku kesalahane sampean. Biyen anak sampean sik bayek. Terus krungu kate subuh iko, krungu tarhim teko masjid. Ya mesti masa tarhim teko kuburan. Nah iku kate bantah kok. Menjelang subuh iku lho. Masa ana tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Aja adek dirasani cek enake suarane aja ngono. Anjene asline yo wis enak. Oh salone. Ayo coba kon munggah kon. Ayo kon. Engko lek luwih enak kon peken oleh kutuk kene. Ayo, munggah. Coba enak kon sing dikongkon ceramah dede aku. Ya moyo kalah karo Siwalan Panji. Lapo? krungu tarhimu yang ngene iku ya. Anakmu sing sik bayek iku melek. Biar tangane ketawa-ketawa sikile mancal-mancal. Apa apa apa apa apa apa. Ma ma ma ma ma. Ma, ma. Ayo ngomong persis. Mun dikeki contoh iku cek gampang dipahami. Malah persis. Anakmu biar melek. Ngene iku. Saman jarno melek, dilatih cek kulino melek subuh tekan isuk. Tak saman keloni maneh cek turu maneh. Nah, saman keloni maneh cek turu maneh kan? Mangkane saiki dadi ne yung ngene-ngene iki. Wong arek luwes melek, malah bubuk maneh nak. Isek subuh iki nak. Isek cek turu maneh. Mangkane sampai gerang-gerang ngene iki. Lek azan subuh yo krungu yo melek tapi melungker maneh. Gagah, ganteng, gagah, kuat. Ngangkat beras sak karung lu kuat, tapi lek waya subuh ngangkat kemul gak kuat. Iku salahnya sampean. Mestine, Bu, bayek yo melek subuh biar ngono iku yo. Dilatih cek kulino melek, sampean gak ana dolenan tak dikutang, tak kintung-kintang kintung lah ngono. Arek pinter subuh tangi yo nak yo sok dadi gubernur. Ngono. Sok dadi kapolda, gak cuma kompol pangkatmu nak, tapi irjen yo nak yo. Ngono. Arek soleh, sok tadi sok genteni Anwar Zahid ya nak ya. Ojo kaya arek-arek sing ndusuk bleh panggung iko. Iko arek gak beres ya. Iku untung ae salone gak timplok. Tak gawakno dolenan etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek- isuk, direm-remno gak isuk turu. Lha iku pendidikan lho iku. Kan karakter itu terbentuk mulai dari bayi. Nibu enggak kok kadang. Ah nek wis apik-apik melek ngono. Malah ya apa carane iso turu? Kadang ya Allah dilotek pentil. Ngono. Arek luwih semoga gobek-gobek. Bisa dilotek-lotekno. Pentilmu iki kan bapakne ae. Sapa ngomong ndak kok bermasak mau? Lha kok niku ngudang anak kate 8 jam ah. Ngole arek wis melek yo kekno nang mbake, kekno nang mase cek dimong, kekno nang bebekne, ngono lho. Enggak ana tangga, oh uripmu berarti ijen ndak tengah ora-ora. Ya berarti lek ngono kene ketua suku blekok. Misale to Pak Guru ngono ya nang tangga nang sapa ngono lho abi ya. Arek wis rada gedhe yo kenek dijak masak. Bantah ae semua. Mangkan lho. Mangkan iya. Salahmu mesine aku teko yo nang unggahno. Lapo sih atik sambutan panitia, sambutan ketua remas, sambutan PLT kepala desa. Mau lapo? Dan ramil karo kapolsek gak kon unggahno sambutan sisan. Meh kate tak tinggal mulih iki mau. Aku wis teko yo wis. Liane kat kabeh ngono lho. Iki sing kate dirungokno jamaah aku duduk sambutan-sambutan. Sambutan yang gue syarat, oh soalnya sing ceramah burung teko ya diisi sambutan, yo singkat sederhana singkat situ onwai, pokoknya sopo sing pangkatnya dukur dewi, kau yang ini mesti nih Pak Camat sing sambutan, ono Camat gak rawat teko kapol teko di teko muspika ya kapolsek onwai, lurah gate, RT gate, mulai dogone acara itu yo, ono lurah, ono camat, ono bupati, ono gubernur, sing sambutan Pak Gubernur. Sing camat gak usah ngeyel. Ngono lho. Ono gubernur camat sambutan. Selamat datang Pak Gubernur, paling cuma ngono tok to. Ngono lho, kate lapo. Nang acara intine tek tek tek tek lho, waktu untuk sambutan diisi ceramah, kan lebih seneng wong-wong. Mak ngono ku lek ceramahe enak.